artinya bunga emas yang ku beri dulu dikembalikan semula. Jika pun berpaling terus pergi, rasa dihina membuat aku merasa kasihku tiada berharga. Apa maknanya bunga emas yang engkau miliki bila engkau mengirim erti? Rupanya aku dibenci. Terdamanya kau biarkan bunga cinta terbiar pudar warnanya. Kasihku tiada berharga.